Kenapa kamu? Sakit. Hai anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Taat Aturan Dalam Kelas. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita dengarkan bersama. Anak-anak, pagi itu Nita berangkat sekolah dengan hati gembira. Ia diantar oleh ibunya. Sepanjang perjalanan ke sekolah, ia bernyanyi dengan riangnya. Ya, Nita memang tampak senang bersekolah di TK Mentari. Sekolahnya sejuk dan nyaman, serta guru Nita baik dan ramah sekali. Tak terasa, Nita sudah sampai di depan sekolahnya. Nita pun langsung mencium tangan ibunya dan segera berlari masuk menuju ke kelasnya. Nita menyapa ibu guru yang sudah siap menunggu kedatangan murid-murid TK Mentari pagi ini. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Nita. Apa kabarmu pagi ini? Kamu kelihatan gembira sekali. Iya, Bu Guru. Aku senang karena bertemu dengan Bu Guru dan teman-temanku yang lain. Wah, kamu memang anak yang pintar, Nita. Nita pun bermain dengan teman-temannya sambil menunggu bel masuk kelas berbunyi. Ia senang sekali bermain ayunan bergantian dengan temannya. Tak lama, bel masuk kelas pun berbunyi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Kabar baik, Bu Guru. Kalian semangat dan siap untuk bermain dan belajar hari ini kan? Semangat untuk belajar, Bu Guru. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bu Guru pun memimpin doa bersama di kelas sambil memperhatikan muridnya satu persatu. Bu Guru, Benny malah bicara sendiri dari tadi tuh. Tidak kok, Bu Guru. Aku kan cuma mau kasih tahu Nita kalau hari ini aku bawa mainan kesayanganku dari rumah. Kalau sedang berdoa, semua harus ikut berdoa ya. Tidak berbicara sendiri dan tidak sambil mengerjakan hal lainnya. Berdoalah dengan tertib ya, anak-anak. Sekarang, siapa yang mau bercerita tentang liburan di hari Minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Nita, ayo maju ke depan untuk bercerita. Baik, Bu. Kemarin, saya pergi ke pasar menemani ibu belanja. Lalu... Benny, silakan duduk dulu. Kita mendengarkan cerita Nita dulu ya. Sebentar saja. Sebentar, Bu. Aku mau ambil minumku dulu. Aduh, Guru. Benny, kenapa kamu? Sakit, Bu Guru. Bu Guru, Benny berdarah. Iya, Bu Guru tahu. Awas, yang lainnya mundur dulu ya. Bu Guru akan menggendong Benny. Bu Guru lalu membawa Benny ke puskesmas. Anak-anak tetap di kelas bersama ibu kepala sekolah. Suasana kelas menjadi hening. Semua tampak masih kaget dengan kejadian tadi. Keesokan harinya, Benny tidak masuk sekolah. Bu Guru mengajak teman satu kelas Benny untuk menjenguk ke rumahnya yang kebetulan dekat dengan sekolah. Apa kabar, Benny? Sudah lebih baik kan? Lihat, Bu Guru mengajak teman-temanmu ke sini supaya kamu bisa bertemu dengan mereka. Iya, Bu Guru. Sudah tidak sakit kok. Syukurlah. Semoga kamu lekas sembuh ya. Dan ingatlah, kejadian kemarin sebagai pengalaman buat Benny bahwa aturan di kelas harus ditaati, ya? Iya, Bu Guru. Saya akan ingat pesan Bu Guru. Bagus kalau begitu, Benny. Bu Guru, saya ingat terus loh aturan di kelas kita. Oh ya? Coba sebutkan apa saja aturan di kelas kita. Gampang, Bu Guru. Pertama-tama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Lalu berbicara dengan suara pelan. Lalu di kelas sebaiknya berjalan saja, tidak perlu berlari. Terus tidak berisik di kelas. Terus apalagi ya? Lalu perhatikan kegiatan yang disampaikan guru. Sopan santun terhadap guru dan teman. Tidak membawa mainan dari rumah. Dan terakhir yaitu tertib. Itu kan aturan di kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Iya kan? Iya, Bu Guru. Nah, sekarang kita pulang yuk. Agar Benny bisa beristirahat. Sudah ya, Benny? Kami kembali ke sekolah dulu. Iya, Bu Guru. Terima kasih ya, teman-teman. Anak-anakku yang hebat, Demikianlah cerita dan nyanyian tentang taat aturan dalam kelas. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Kita harus ingat-ingat ya, 8 aturan di dalam kelas. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kedua, berbicara dengan suara yang pelan. Ketiga, di kelas sebaiknya berjalan saja. Keempat, tidak membuat gaduh. Kelima, konsentrasi terhadap kegiatan yang disampaikan oleh ibu guru. Keenam, sopan santun terhadap guru dan teman. Ketujuh, tidak membawa mainan dari rumah. Dan yang terakhir, yaitu tertib. Nah, anak-anakku yang hebat, kita harus ingat ya, aturan di kelas atau dimanapun dibuat pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi, mari kita belajar untuk menaati aturan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!